wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala as-sabi ismu fi'il. Isim fi'il. Wa huwa thalathatu aqsam. Wa huwa thalathatu anwa'. Dan isim fi'il ini ya, ada tiga macam. Ada tiga macam. Ya. Ya. Ma huwa bimakna al-amr, yaitu ada yang bermakna fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Ya. Wa huwa al-qaribu, yang paling banyaknya isim fi'il itu bermakna fi'il amr. Ini yang paling banyak. Ya. Kasah, semisal sah. Ya. Bimana uskut. Ya. Maknanya uskut. Nah. Wa min wa mah. Dan juga ada mah. Mah. Maknanya inkafif. Nah. Mah maknanya inkafif. Uskut diam, inkafif tahan. Wa amin bimakna istajib, kabulkanlah. Alaika zaidan bimakna ilzam, ilzamahu. Alaik. Alaik maknanya alzim gitu ya. Kalau alaika zaidan ilzamahu. Ya, antum berpegang padanya, tapi kalau alaikanya maknanya alzim. Alzim itu maknanya. Baik. Ya. Kemudian kalau alzim paham ya, alaika wajib atas engkau, komitmenlah engkau. Dunaka bimakna khudhu. Dunak maknanya khudhu. Ambillah. Ya, wa ma huwa bimakna al-madi, dan juga ada isim fi'il yang maknanya fi'il madi. Kahayhata, hayhata, hayhata. Maknanya apa? Ba'uda, jauh. Syattana, maknanya apa? Iftaraqa. Ya. Iftaraqa, berpisah. Wa ma huwa bimakna al-mudhari, ada juga isim fi'il yang maknanya mudhari. Ya, yang maknanya adalah mudhari. Nahu awah bimakna atau wajah. Ya. Baik. Maknanya adalah awah, maknanya atau wajah. Awah ini kan fi'il mudhari. Tawajjah, ya tawajjau. Atau wajah berarti aku sakit. Wa'uf. Di Al-Quran ada. Ya. Uf bimakna atau dojar. Ufin bimakna us. Aku atau dojar. Kalau bahasa kita apa ya? Kalau ya, ya atau dojar. Aku menghardik ya. Ya, ini kalimat seperti inilah kalimat untuk menghus atau dojar. Aku menghardik gitu ya. Aku menggerutu. Menggerutu lah ya. Tapi maknanya bukan aku menggerutu. Atadajjar, aku menghardik, aku ya kurang lebih kayak begitulah. Ya. Baik, kemudian wa ya'malu ismul fi'il amalal fi'li. Dan isim fi'il beramal amalan fi'il. Alladhi huwa bima'nahu. Ya. Yang dia bermakna dengan maknanya, makna fi'il. Wala yudafu wala yataqaddamu ma'muluhu alaih. Tidak boleh diidafahkan. Isim fi'il tidak boleh diidafahkan. Dan ma'mulnya tidak boleh mendahului dia. Nanti dia punya, dia kan beramal, berarti dia punya ma'mul, punya maf'ul bih misalkan. Ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya. Wa ma numwina minhu fanakiratun. Wa ma lam yunawwan fama'rifatun. Ya. Isim fi'il yang ditanwinkan, ya, berarti merupakan apa namanya? Wa manuwina minhu panakiratun. Isim fi'il yang ditanwinkan berarti nakiroh. Wa ma lam yunawwan fa ma'rifah. Ya, wa ma lam yunawwan fa ma'rifatun. Isim fi'il yang ya tidak di tanwinkan berarti dia ma'rifah. Ya, nanti sah dengan sahin maknanya beda. Ya. Sah dengan sahin maknanya beda. Ma'rifah nakirah itu maksudnya apa? Ya. Ma'rifah nakirah ya. Nanti dijelaskan di situ. Ya. Baik. Kalau antum ingin sahin diamnya itu, uskutnya itu diam dari hal, dari diam dari segala hal, diam dari segala hal. Tapi kalau sah saja, udah diam aja. Nah itu maksudnya. Baik. Ya, kita baca syarahnya. Fadl. Ya. Fadal dibaca syarahnya sini. Ya, Zaki. Masalah fi'lin tamrin di mana yulzam alzam yulzam apa mana ilzam baik. Qala asy-syarih hafizallah wa qawlu ism fi'il wa huwa ma naba 'anil fi'li, yaitu yang dia menggantikan fi'il, wa lam yata'assar bil awamir, dan dia tidak terpengaruh dengan amil-amil. Ini berbeda dengan fi'il, misalkan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari terpengaruh dengan amil-amil, masuk amil nasab, amil rafa, ya. Nah, amil rafa-nya apa? Tajarruduhu anil nasibi wal jazim, amil jazm. Fi'il madhi juga berpengaruh kepada amil-amil, misalkan masuk amil qad, maknanya apa? Ya. Masuk ya sin, saufa, harfu tanfis. Nah, kalau dia enggak terpengaruh dengan amil-amil, ya. Lafdhan wa ma'nan. Ya, lafdan wa ma'nan. Ya, saya barakallahu fik. Wal muradu, yang dimaksud biniabatihi anil fi'li, dia dapat menggantikan fi'il. Apa maksudnya? Annahu yufidu ma yufiduhu al fi'lu, dia memberikan faedah sebagaimana fi'il memberikan faedah. Dia memberikan faedah sebagaimana yang ditunjukkan oleh fi'il ketika fi'il menunjukkan faedah. Taibar kalau begitu. Ya. Alladhi huwa naibun anhu minal hadasi, yang si isim fi'il ini merupakan pengganti dari fi'il, dari hadas, dari sebuah kejadian. Ya, wazaman, dan bahkan menggantikan zaman. Menggantikan ya, apa namanya, pengganti dari fi'il, dari kejadian dan zaman. Fasah masalan, sah misalkan. Dia isim, pengganti dari fi'il amr. Maknanya uskut. Nah, kalau antum katakan sah, faka annaka kulta, maka seakan-akan anda katakan uskut. Nah, wahakada. Ya. Kalau uskut, wahakada. Kalau uskut, sah. Ya, menunjukkan hadas. Hadas apa itu? Kejadian. Kejadian apa? Adamu. Eh? Adamu takallum. Kan begitu. Ya. Kejadian apa lagi? Sukut. Ya, kejadian sukut. Diam. Kemudian zaman. Zamannya apa? Zamannya apa? Mustakbal. Fi'il amr kan mustakbal. Dia juga. Ketika antum berkata kepada mukhatab, sah, dia udah sekut belum? Belum. Nah, nanti, mustaqbal. Tapi setelah takallum, ba'da takallum, ba'da zamani takallum, baru dia yaskut. Tapi, wa ma'na kaunihi lam yata'asar bil awamil, apa sih maknanya? Dia tidak terpengaruh dengan awamil. Annaha la tadkhulu alaih. Bahwasanya annaha al-awamil, ya, tidak bisa masuk kepadanya. Fala yaqa'u marfu. Ya. Maka yang namanya isim fi'il tidak ada yang terdapat dalam bentuk marfu, mansub, apalagi majrur. Ya, maka tidak dikatakan ja'a sah. Nah. Enggak ada amil yang memarfukan dia. Ra'aitu sah, amil yang menasabkan dia enggak ada. Marartu bi sah, enggak ada amil yang memajrurkan dia. Ya. Jelas ini ya? Wa qawlu wa huwa al-ghalibu, yang ghalib dia kan isim fi'il amr, ya, dia masuknya ke maknanya fi'il amr. Wa li hadza qaddamahu, oleh karena itulah muallif mendahulukannya yang bermakna fi'il amr. Ya, baik, yang sah udah enggak dibahas lagi berarti. Kemudian amin, ini masih fi'il amr ya. Ya, in kafif, ya, in kafif maknanya itu apa? Tahan. Amin, istajib. Wa huwa bil maddi wal qasri wat takhfifi wal mim. Berarti itu lughahnya ada mad, Amin, ya. Ada qasr, ada takhfif mim. Ya. Bil mad amin, qasr dan takhfif mim. Mimnya ditakhfif tanpa tasydid. Ya. Ya, tanpa tasydid. Ya. Kalau amin itu maknanya apa? Orang yang dipercaya. Amin, maknanya orang dipercaya. Eh, kok ada Mustafa sih? Katanya tadi terlambat. Eh, siapa yang terlambat tadi ya? Behar. Hah? Oh. Kok baru nyampe? Macetnya di mana? Di Tangerang. Kiranya nyampe ini jam 12 antum. Soalnya setengah 2 gitu. Kita udah pulang antum datang. Wa alaika Zaidan huwa fil asal. Alaika Zaidan, ini kok pakai ada Zaidannya, tapi ini asalnya memang begitu. Wahuwa fil asal, asalnya apa? Jar majrur kan gitu. Alaika, jar majrur. Asalnya kan jar majrur. Ada kaf. Tsumma nukila an dzalik. Ya, kemudian dikutip dari jar majrur alaika. Wasara isma fi'li amrin. Akhirnya jadilah isim fi'il amr. Bimakna ilzam. Ya. Ilzam. Ya. Dari wazan apa berarti? Ilazima yalzamu. Ilzam. Bukan alzama yalzimu ya. Ilazima yalzamu. Nah. Ya. Mana lagi berikutnya? Wahai hata. Belum ya. Dunaka. Ilzamu minhu qawluhu ta'ala alaikum anfusakum. Anfusakum maf'ulun bih dari alaikum. Apa lagi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin kal mahdiyyin. Nah, apa lagi contohnya? Ya, alaika bil asar. Bil asar jar majrur muta'alliq dengan alaika. Jadi ma'mul. Jadi ma'mul. Kalau anfusakum ma'mul maf'ul bih. Taib. Alaikum bisunnati ma'mul bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Apalagi? Ya. Mana berikutnya? Ya, berikutnya hayhata. Ini sama dengan iyakum iyak ya, gitu ya. Ya. Hah? Duna. Wa huwa fil asal dzarfu makan. Ya enggak? Dzaraf. Ini dzaraf makan. Mudhafun li dhamiril mukhatab. Ya. Ya. Mudhafun li dhamiril mukhatabi, tsumma nukila an dzalika wa sara isma fi'lin. Ya. Kemudian dia diidhofahkan kepada dhamir mukhatab. Ini kan asli duna. Ya. Min dunillah gitu kan? Ya. Ya'buduna dunallah gitu ya. Nah. Dzaraf makan. Kemudian diidhofahkan pada dhamir mukhatab dunaka. Tsumma nukila an dzalik, kemudian dikutip. Dikutip sudah paten ini dunaka seolah-olah jadi kalimat tersendiri wasara isma fi'lin. Jadilah dia isim fi'il. Bimakna khudhu. Khudhu, ambillah dia. Wa qawluhu kahayhata. Ini sudah dibaca? Tafadhal, dibaca. Sini. Ya. Mustafa. bimakna atawajjahu min ahli damirun mustatirun wa min zaidin muta'alliqun muta'alliqun bihi kama ta'allaqa kama ta'allaqa bi at-tawajjuh. Sudah cukup. Dah. Benar gimana bacanya? Yakin pede tadi? Hah? Hayata bitaslisita bitaslisita dengan taknya ditempatkan tiga. Ya. Wa fiha aktsaru min arba'ina lughatan. Masyaallah. Dan dalam hayata ini ada terdapat lebih dari 40 lugah. Ya. Hayata, hayatu itu kan. Kulluha bi makna ba'udah, semuanya dari 40 macam lugah ini maknanya ba'udah, jauh. Ya. Baik. Wa qawluhu syattana bi fathin nun. Syattana bi fathin nun. Ya, dengan nunnya difathahkan. Bukan syattani. Wa fi fasih sa'dab, di dalam kitab fasih sa'dab, fasih sa'dab, anna al-Farra'a, bahwasanya Imam al-Farra' kana yaksiruha. Beliau mengkasrahkan nun syattani. Taib, tapi ini lugah beliau aja ya, Mufarra. Wa tatlubu fa'ilan, dan syattana ini mencari fa'il. Ya. Mencari fa'il, dia menuntut adanya fa'il. Dallan 'ala tsnain, yang menunjukkan nanti kepada makna musanna. Kasyattani Zaidani. Ya. Apa maknanya? Iftaraqa. Ya, iftaraqa. Syattani Zaidan, maknanya Zaid dan dua Zaid tadi berpisah. Wa qawluhu awah. Ya, awah ya. Awah apa awih? Hah? Awah. Awah. Bi fathil hamzah wa tasydidil waw. Hamzahnya dipatahkan, wawnya tasdid. Ya. Tadi saya tanya makanya. Allah ya. Ya. Wabil harokat salas. Dan dengan tiga harokat salas. Tiga berarti. Bisa. Allah. Awuh. Awih. Makanya tadi saya tanya. Allah apa awih? Itu bilang Allah. Ya udah. Apa-apa. Ya. Dengan tiga harokat yang boleh, awah, awih, awuh, itu maknanya sama. Wasukunil ha, nah, haknya sukun, ya. Awah, awuh, awih, haknya sukun, ya. Wafiha lughatun katsiratun. Dan dalam awah, awih, awuh ini banyak lugahnya. Kulluha bimakna atawajja. Semua maknanya, maknanya atawajja. Apa maknanya awah? I'm sick. Saya sakit. Gitu. Wa qawluhu uff. Bidomil hamzah. Hamzahnya didomah. Wa tasdidil fa'. Uf. Wa fiha arba'una lughat. Wa fiha arba'una lughatan. Masya Allah. Ada 40 lughah. 40 macam penyebutan. Luas banget memang bahasa Arab ini. Satu aja ini jangan-jangan kita baru tahu sekarang. Baru tahu ya, Niko? Dalamnya bahasa Arab ini. Ya. Taib. Satu aja kita baru tahu. Ini lagi ada 40. Kulluha bimakna atadodjar. Ya. Wa minhu qawlu Ibrahim alaihissalam li qaumih. Ini ucapan Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Kama akhbarallahu anhu uffil lakum. Aku menghardik kalian gitu ya. Apa maknanya? Hah? Aku mencelakakan kali pokoknya. Celakalah kali itu kalimat hardikan maksudnya. Kalimat hardikan uffil lakum. Tuhan itu versi tukang terjemahnya ini sono. Ya, celakalah kalian, ini artikan kalimat hardikan gitu kan. Ya, kalimat hardikan. Kalimat hardikan yang uffil lakum. Ya, aku menghardik kalian. Hus kalian, celaka kalian. Kayak gitulah. Ya, aku menghardik kalian, celaka kalian. Bukan maknanya uffil lakum itu celaka, bukan. Ini kalimat hardikan. Ya. Taib, ya bisa bermakna celaka kalian gitu. Ya. Berarti lakum jar majrur muta'alliq dengan uf. Wa qawluhu ya'malus ya dan berikutnya kata Al-Khattabi wa ya'malus bil fi'li amal al-fi'li alladhi huwa ma'nahu. Ya, ai annahu yasbutu lahu minal amal fi ta'addi wal luzum ma sabata lil fi'li alladhi huwa bi ma'nahu ghaliban. Itu maknanya ya sebetulahu berlaku baginya bagi isim fi'il ini. Ya, minal amal berlaku baginya. Amal apakah masalah dalam ta'addi, dalam muta'addi, dalam luzum fi'il kelazimannya, dalam muta'addinya, dalam hal lazimnya. Ma sabata lil fi'li, yaitu yang juga yang telah berlaku pada fi'il alladhi huwa bi makna. Yang fi'il ini merupakan makna dari isim fi'il ini. Ghaliban umumnya demikian. Ya. Fa yurfa'u al-fa'ilu zahiran. Maka fa'il ya dimarfu'kan secara zahir. Atau fa yarfa'ul fa'ila zahiran wa mutmaran. Dia memarfu'kan fa'il, kan nanti dia isim fi'il, berarti dia punya fa'il. Fa'ilnya itu apakah zahir atau mutmar? Ya. Wa yata'adda ila al-maf'ul bi nafsih, bahkan dia memuta'adikan maf'ul dengan diri dia sendiri, bukan dengan amil mahdhuf ya, dengan dia sendiri. Misalkan di ayat tadi, alaikum anfusakum, anfusakum makmulnya amilnya mana? Itu alaikum. Ya. Bukannya maknanya adalah ilzam, ya ilzam. Alaikum ilzam anfusakum, enggak. Ya. Jangan disangka anfusakum amilnya adalah fi'il mahdhuf, tidak. Dia sendiri. Wa biharfil jar, ya. Nah, ini makmulnya dia dan juga dengan huruf jar. Fal awal, yang pertama contoh. Hayhata Zaidan, Zaidun, di makna ba'uda Zaidun, jauh. Maka Zaidun fa'ilun marfu'un bi hayhata. Kama irtafa'a bi ba'uda. Zaidun marfu. Ya, kenapa Zaidun marfu? Ya, karena ada amil yaitu hayata yang mengharuskan Zaid jadi fa'il sebagaimana ya dia dimarfukkan oleh ba'uda. Ya, di Al-Qur'an ada kalimat ba'uda kan? Apa hayata. Wa saninahu sah. Di mana uskut fa fi sah dalam sah ini terdapat domirun mustatirun. Terdapat domir mustatir. Kama fi uskut. Sebagaimana terdapat dalam uskut. Ya. Taibar kalafik. Wasalis. Yang ketiga. Alaika zaidan. Bimana ilzam zaidan. Fafi alaika. Maka dalam alaika terdapat domirun mustatirun. Zaidan mansubun bihi. Mansub dengan alaika. Kamantasaba bi ilzam. Sebagaimana dia dinasabkan dengan ilzam. Warabi' nahu ahin min zaid. Allah kan? Kok di sini ahin? Oh, mungkin lugahnya. Hah? Lugah yang lain. Tuh lugahnya banyak banget kan, 40. Ahin min Zaidin bimana atawajja'u min Zaid. Ya. Fa fi ahin dhamirun mustatir. Terdapat dhamir mustatir, fa'il takdiruhu apa itu? Anta berarti. Ya. Dia apa? Fi'il mudhari'. Ana. Ya. Wa min Zaid dan min Zaid ini ma'mulnya dia muta'alliq bihi, muta'alliq dengan ahin. Kama ta'allaqa bi atawajja, sebagaimana dia muta'alliq dengan atawajja. Ya, ini sudah dibaca. Wa min ghairil ghalib. Sudah dibaca belum tadi Mustafa? Niko baca Niko. Baik, perhatikan. Wa min ghairil ghalib. Kan tadi dibilang di sini mana? Huwa bima'na fil amr huwal ghalib. Bukan. Mana tadi? Yang mana ini? Yang dia nanti memaf'ulkan. Ya. Ghalibnya begitu. Tadi mana disebut? Ini apa? Annahu yasbutu lahu minal amal. Ya, lihat yang dimakna wa ya'malu ismal fi'il, ya, amalal fi'il alladhi huwa bima'na. Baik. Ma sabata lil fi'il alladhi huwa bima'nahu ghaliban. Kan begitu. Ya. Dia nanti apa berlaku, ya, hukum fi'il, berarti dia nanti bisa beramal seperti amal fi'il, ya. Apakah muta'addi atau lazim? Nah, tapi min ghairil ghalib yang tidak umumnya. Amin masalah. Fa innahu lam yuhfad lahu makna maf'ulun. Ya. Karena enggak dihafal dari orang-orang Arab, dia memiliki maf'ul bih. Maknanya apa? Apa amin? Maknanya apa? Istajib. Nah, kalau antum menggunakan kata istajib punya maf'ul bih kan? Ya Rabb istajib du'ai. Ya Rabb istajib du'a ana. Kan begitu. Du'a ana. Nah, tapi kalau antum maknanya amin, itu enggak ada maf'ul bih. Enggak ada yang orang Arab mengucapkan maf'ul bih. Amin doa ana ya Rabbi. Amin doa ya Rabbi. Amin doa ana ya Rabbana. Enggak ada kayak gitu. Hah, paham sini? Itu ghairul ghalib. Ya. Wa fi'luhu alladhi huwa bima'nahu muta'addin. Nah, fi'ilnya yang maknanya dengan amin adalah muta'addi. Ya enggak? Taqul Rabbi istajib. Nah itu. Ya, kan begitu. Istajib maknanya fi'il amr. Du'ai. Nah du'ai itu maf'ul bih. Nah kalau ghalib amin. Itu enggak punya apa namanya. Enggak pernah disebutkan oleh orang-orang Arab. Ada maf'ul bihnya. Itu maksudnya. Paham sini? Ngerti? Ngerti enggak? Niko paham enggak tadi? Hah? Ngerti? Nah, terus baca lagi. Baik, la yudafu. Kama anna musammahu huwal fi'lu la yudafu. Ya. La yudafu. Dia tidak diidofahkan. Sebagaimana. Ya. Anna musammahu huwal fi'lu. Ya. Yang dia. Yang mana. Fi'il. Dia kan diserupakan dengan fi'il ya. Fi'il tersebut pun juga tidak diidofahkan. Lanjut lagi Niko. Daunaka, kok daunaka sih? Hah? Niko, antum bacanya apa? Kok daunaka? Ini bukannya duna ya? Kan duna ya? Ini kan duna, terus diidofahkan kepada domir, jadi duna. Kok jadi dauna sini? Iya, saya tahu kok jadi dauna. Enggak usah antum, kok bisa bertaklid sama harokat? Enggak ada urusan harokat kita mah. Kaedah-kaedah. Enggak ada urusan. Kalau antum berpatokan harokat, enggak usah belajar nahu kalau begitu. Kan begitu ya? Enggak usah belajar nahu, patokan aja harokat. Nah, kita enggak ada urusan sama harokat yang diterbitkan penerbit. Nah, kok jadi dauna? Apa ini lukohnya? Coba lihat, dauna ada berapa lukoh? Enggak ada. Maka duna, bukan dauna. Nah, kalau disebutin arba'ina lughah, arba'ina lughatan, baru bisa kita katakan daunaka, dinika. Ya. Nah, taib. Wa qawlu wa la yataqadam ma'muluhu alaih. Ma'mulnya enggak boleh mendahulinya. Ay ridafihi bi adami tasarrufihi. Karena kelemahan dia. Kelemahan si isim fi'il. Yaitu dia tidak bertasarruf. Kalau fi'il kan ada tasarrufnya. Bisa ditasrif. Ya. Kenapa jadi idrib? Doroba yadribu. Ya. Dorban idrib. Dia enggak ada. Fala yuqal fi nahwi dunakal kitab. Alkitab dunaka. Ya. Dunaka. Terus lanjut. Bi khilafil fi'il. Bitakdimi. Baik. Ini berbeda dengan fi'il karena kekuatannya dia ya tasarruf. Ya. Dia dapat ditasrif. Ya. Pada ma'mulnya dengan ditakdim atau dia takhir, khud alkitab atau alkitab khud. Terus yang benar. Aduh. Belepotan. Itu kan ada di matan. Dia di matan apa? Manuina. Kenapa jadi tadi belepotan begitu? Baik. Wa manuwina ila akhir. Wa fi dhalika ada salah satu aqsam. Ini ada tiga macam. Al-awwal ma huwa wajibut tankir, yang mesti nakirah. Semisal wahan maknanya ajab. Aku kagum. Terus ini mesti ma'rifat. Mesti ma'rifat. Semisal amin. Amin. Ya. Karena kita tak paham ini. Mukhatab kita adalah Allah, enggak ada yang lain kan? Istajib. Ya. Ya, terus asalis. Wapi hali ida aratta uridat, memang apa nih kok ngasal tadi ya uridat. Ya, kalaupun antum mau pakai bina lil majhul urida, ya berarti apa? Arada yuridu urida. Urida ada ya-nya. Ya. Ini arotta, arotti, arottu gitu aja udah bacanya. Terus ida arotta bihi uskut. Terus Ayat ni aku baca cepat. Mulai dia. Nawan tahu. Hakam tu kenapa antum yang menghukumi? Ini lagi. Hakam tak. Tarokta. Aduh. Tarokta. Itu aja bingung. Terus. Yang ketiga, jaiz tankir dan ta'rif, misal sah. Ya, fi halati tanwinihi, kalau dia tanwin berarti nakiratun. Ya. Wa fi hadhi adami tanwinihi ma'rifatun. Kalau enggak ada tanwin berarti ma'rifah. Sah misalkan, idza aradta bihi uskut sukutan taman. Kalau Anda inginkan uskut sukutan taman, diam dengan diam secara totalitas. Artinya enggak cuma mulut yang diam, tangannya juga diam. Nawan tahu. Antum tanwinkan. Sahin. Sahin. Sahin. Hakam ta'alaihi bi annahu nakir. Nah, berarti antum hukum ini nakir. Ya, nakir. Au sukutan muayyanan atau sukut diam tertentu aja. Tarakta tanwinahu, antum tinggalkan itu tanwin, berarti sah. Hakam ta'alaihi bi annahu ma'rifah. Antum hukum itu ma'rifah. Itu berarti apa? Hanya mulut saja. Hanya mulut saja yang diam. Sama kayak tadi, amin. Itu ma'rifah. Ya. Amin. Ditujukan kemana? Ke doa. Kemana? Ke Allah. Kan begitu. Kalau a'jabu nakiro. Aku takjub. Apa aja takjub. Ini 40 menit kok cuma baru halaman segini ya. Muskilah ini. Bacanya kelamaan ya. Udah 47 menit. Cuma dapat berapa halaman? Hah? Muskilah ini cara belajar kita begini. Cara belajar begini muskilah. Lama. Galet. Ya. Mesti dirubah nih kayak gini nih. 40 menit baru segini bacanya. Buku, kalau buku-buku nahwu itu ratusan halaman semua. Ya, ini muskilah cara belajar kita berarti selama ini. Ya, mungkin nanti mesti dirubah. Kalau enggak bakal. Enggak bakal. Selesainya itu 2 tahun gitu. Apalagi buku-buku lanjutan. Kalau kita begini 1 jam 2-3 lembar, 2-3 halaman ini muskilah. Saya rubah nanti. Enggak benar kayak begini. Dapat berapa halaman? Hah?